Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan kembali membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Naam, dan masuk ke Darsur Rabi, pelajaran yang keempat, halaman 41. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Kita baca bersama atau bergantian? Kalau bergantian berarti masing-masing membaca sekitar 3 atau 5 baris. Mau bergantian. Mau pilih yang mana? Bergantian, walau bergantian masing-masing baca 3 baris kurang lebih. Bergantian ya. Ya, 3 sampai 5 ya. Silakan. Ad-Darsur Rabi'u. Iya. Pelajaran yang keempat. Keempat, nah. Pelajaran keempat. Al-Bara'u. Nuridu an na'rifa natijatal ikhtibari syahriyi ya ustadu. Bertanya ya. Kami ingin mengetahui hasil ujian bulanan ya Ustaz. Naam, ahsanta. Di situ ada ya. Ya bertasdid, ya apa namanya? Ya apa ya? Yang munada ya. Asyhari ada ya di situ. Asyhari ya, anu. Ya. Ya nisbah, ya. Nasab. Naam. Kalau asyahru bulan, kalau asyahriyu berarti bulanan, bersifat bulan. Nah itu, ya nisbah. Pada pelajaran yang lalu kita membahas tentang ya nisbah. Nah, sehingga diartikan kami ingin mengetahui hasil ujian bulanan. Hasil ujian bulanan, wahai Ustaz. Nah, lanjutkan. Al-harithu kamrosiban fi faslina ya Ustadu. Berapa yang tidak lulus di kelas kami ya Ustaz? Naam, berapa banyak? Berapa banyak yang siswa yang tidak lulus di kelas kami wahai Ustaz? Al-mudarisu kullukum najihun walhamdulillah. Naam, artinya semuanya setiap kalian lulus alhamdulillah. Naam, ahsantum. Ya, berganti. Khalidun nahnu masuru masruruna hal min rasibin filfas filfusulil ukhra filfusulil ukhra Khalid, kami senang. Apakah ada yang gagal di kelas? Di kelas-kelas yang lain? Kelas-kelas yang lain. Naam. Al-mudarisu. Naam. Walakinna ar-rasibina qaliluna. Man katibu hadha ala saburatu. Benar. Akan tetapi yang gagal sedikit. 6 cukup, bacaannya panjang cukup 2 aja. Di situ disebutkan fusulul fi fusulil ukhra. 6. Fusul itu jamak dari faslun. Mufradnya faslun. 6. Kenapa memakai ukhra? Karena fusul itu jamak dihukumi muannas. Sehingga memakainya ukhra, sifat ya. Ukhranya untuk sifat. Kalau fil fasli berarti apa? Sifatnya fil faslil akhari. Fil faslil akhari. Karena fusul itu jamak, maka sifatnya diganti menjadi ukhra. Fil fusulil ukhra. Nah. Kemudian disebutkan juga walakinna rosibina qalilun. Rosibin di situ memakai ya, jamak mudzakkar salimnya memakainya ya, bukan memakai wawu. Kalau memakai wawu kita ucap rosibuna. Itu ya. Kenapa? Karena ada lakinna. Lakinna itu akhwat saudarinya inna. Nah, qalilun sebagai khobarnya. Rosi bin isimnya mansub, Khalilun khobarnya marfu. 6. Barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. Ganti. Man katibu hadza ala saburatu. Ala saburati. Saburati. 6. Siapa yang menulis ini di papan tulis? Iya, cukup. Berpindah. Hamidun. Ma nadri wajadnahu maktuban indama dakhalal fasli. Dakhalna al-fasla. Kami tidak mengetahui. Kami mendapatinya telah tertulis ketika kami masuk kelas. Iya. Yutrakul faslu maftuhan fayadkhuluhu tulabun min jihatin mukhtalifatin. Kelas ditinggal dalam keadaan terbuka, maka para siswa masuk dari arah yang berbeda. 6. Aksanter. Yutrakul faslu maftuhan hal ya, sehingga diartikan dalam keadaan terbuka. 6. Lanjutan. Mada na'malu fal quflu maksurun. Apa yang akan kami kerjakan? Padahal gembok rusak. Nah, maksurun itu patah atau diartikan rusak. Kuflu, gembok. Ya, terus. Hal min dhahibin ila suqil yauma? Apakah ada yang pergi ke pasar hari ini? Nah, min di situ min zaidah, min tambahan, sehingga tidak keberadaannya seperti tidak ada. Tidak diartikan min huruf jar. Kalau diartikan hal min dahibin, siapakah dari yang pergi, itu salah. Min zaidah, min tambahan, sehingga enggak usah diartikannya. 6. Hal min dahibin ila suq, apakah ada yang pergi ke pasar hari ini? Seperti mengucap hal ahadun dahaba, seperti mengucap itu. 6. Seperti juga yang di atasnya itu disebutkan hal min rasibin fil fusulil ukhra. Itu ya, itu sama juga. Minnya min zaidah. Min zaidah itu setelahnya isimnya nakira dan diawali oleh nafi atau istifham. 6. Lanjutkan. Walibu, ana dahibun insya Allah. Saya akan pergi insya Allah. Al-mudarisu, arju antastaria kuflan jayidan. Artinya, aku mengharap untuk membeli gembok yang bagus. Aku berharap engkau tastaria, ada fa'ilnya anta. Iya. Aku berharap. Engkau membeli gembok yang bagus. Walib, insya Allah. Al-Mudaris, ikro al-ayat al-waridata fidarsi ya arifu. Bacalah ayat yang berikut di pelajaran ya arif. Nah, diartikan waridah itu datang, yang datang pada bacaan ya. Pelajaran itu maksudnya bacaan yang sedang dibahas di situ di guru. Iqra'il ayat al-waridata fid darsi ya arifu. Bacalah ayat yang datang pada pelajaran yang dibahas di kelas waktu itu. Nah. Lanjutkan. Arifu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Iya. Pencuri dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari apa yang mereka usahakan. 6. Al-mudarrisu, masyaallah, innaka qari'un jayyidun. Lam asma'ka taqra'ul Qur'ana min qablu. Ahafidun anta. Masya Allah, sesungguhnya kamu adalah ori yang pembaca yang bagus. Belum pernah aku mendengarmu membaca Quran sebelum ini. Iya, sebelumnya. Sebelumnya. Apakah kamu menghafalnya? Apakah kamu hafal Al-Qur'an? Hafal. Arif, na'am. Iya. Al-mudarrisu ma ana bighafilin amma ta'malu ya mansurun. Ya mansuru. Aku tidak lalai terhadap apa yang engkau kerjakan. Wahai, aku tidak lalai apa yang telah engkau kerjakan, wahai Mansur. Nah, ma ana, ma di situ ma nafiyah ya. Artinya tidak. Ma ana bighafilin. Nama hijaziyah, ananya mubtada'nya, bighafilin khobarnya. Aku tidak lalai terhadap apa yang engkau kerjakan, wahai Mansur. Nah, berganti bacaan. Al-Mudaris, mana ya? Yang mana ni? Arju, oh ya, Mansurun. Arju antasmiha li bil khuruji, fa inni uridu an adhaba ila nasihul. Ila nasihi. Iya. Aku berharap engkau mengizinkanku keluar untuk, karena aku ingin pergi untuk apa, penyalin naskah ya. Iya. Nasihun. La asmahu. Oh ya, la asmahu laka bidzalik. Tidak, aku tidak mengizinkanmu. Ala ta'rifu annal khuruja fi asna'id darsi mamnu'un. Iya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa keluar pada saat pelajaran dilarang? Nam, la asmahu laka bidzalik, aku tidak mengizinkanmu melakukan itu. Ala ta'rifu annal khuruja fi athna'id darsi mamnu'un? Bukankah engkau mengetahui bahwasanya keluar di waktu pelajaran, asna di tengah-tengah, atau arti singkatnya di waktu pelajaran adalah dilarang? Ya. Nam. Ana asifun ya ustadu. Saya minta maaf ya Ustaz. Iya. Berganti. Iya. Al-mudarrisu atadzkuru al-haditha al-warida fid darsi as-sabiqi. Apakah kamu ingat hadis yang datang pada pelajaran minggu lalu? Pelajaran lalu. Itu. Pelajaran lalu. Ya. Naam. Ya. An Sahli bin Sa'di an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ana waqafilu al yatimi ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Artikan. Ya, dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya wakafilu bersama saya dan penjamin anak yatim. Saya dan penjamin anak yatim di dalam surga seperti ini. Wa asyara bisababati wal wusta. Dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa faraja bainahuma. Lalu membentangkan di antara keduanya. Nah, jadi beliau mengisyaratkan begini. Ana wakafilul yatim hakadha. Maksudnya apa? Dekat. Keadaan jari tengah dan jari telunjuk itu dekat. Beliau mengisyaratkan lalu membentangkan, maksudnya ini begini dekat. Berdampingan, tidak dipisah oleh jari yang lain, berdampingan. Nah, mutafakun alaih. Al-mudarrisu Ahsanta ya Mansur, arju antakuna samian lidarsi wafahiman lahu. Aku berharap engkau mendengar pelajaran dan memahaminya. 6. Ahsantum. Barakallahu fikum. Tamarinu latihan-latihan. Yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 6. Mada aradatu labu an ya'rifu. Apa yang para santri ingin tahu? Ya, apa jawabannya? Aradatu labu an ya'rifu. Natijatal ikhtibari asyahriyi. Nah, para siswa ingin mengetahui hasil ujian bulanan. Nah, nomor dua, a rosaba ahadun. Rosaba atau rosiba? Dipastikan di kampus ya, rosaba atau rosiba. A rosaba ahadun fi hadal fasli. Apakah ada seseorang yang gagal, yang tidak lulus di kelas ini? Siapa yang jawab? Dikasih mic ya, dipegang, bergantian. Ya. La. Lam. Lam rosaba. Lam yarsub. Ahadun fi hadzal fasli. Nam ahsanta. La lam yarsub ahadun fi hadzal fasli. Tidak ada seorang pun yang gagal di kelas ini. Nomor 3. Manil ladzi qara'al ayata wa ma dza qala lahul mudarrisu. Siapa yang membaca ayat dan apa yang guru katakan kepadanya? Nah, siapa yang jawab? Ya, berganti mic-nya. Qara' al-ayata arifun. Naam. Qara' al-ayata arifun atau arifun qara' al-ayata atau huwa arifun. Boleh gitu. Jawabannya boleh memilih. Terus wa qala lahul mudarrisu. Qala lahul mudarrisu. Al-mudarrisu qala. Qala lahul mudarris, kasih lahu. Qala lahul mudarrisu. Qala lahul mudarrisu. Masya Allah, innaka qari'un jayyidun. Iya. Ahsanta, jawaban benar. Masya Allah, sesungguhnya engkau pembaca yang bagus. Manil ladzi arada an yakhruja minal fasli. As-samiha lahul mudarrisu. Siapa yang ingin keluar dari kelas, apakah guru mengizinkannya bil khuruj? Apakah guru mengizinkannya keluar? Nambah di situ tidak perlu diartikan karena tujuannya untuk menjadikan fi'il tersebut muta'addi, yaitu fi'il-fi'il yang muta'addinya dengan huruf jar. Samaha yasmahu. Nah, butuh pada huruf jar. Di antaranya huruf sirnya lam dan ba. Nah, dua huruf jar di situ. Barakulahikum. Ya, siapa jawab? Manilladzi arata ayah ruja minal fasli wa mangsur. Asamaha lahul mudarisu bil khuruj la lam yasmaha. La lam yasmah lahul mudarisu bil khuruj. Kalau jawaban panjangnya, alladzi arada an yakhruja minal fasli huwa mansurun wa lam yasmah lahul mudarisu bil khuruj. Naam, itu jawaban panjang. Kalau yang tadi bisa jawaban singkat. Naam. Yang kedua, as-sariqu ismun yadulu ala man qama bi bisariqah. As-sariq, kata sariq adalah nama yang menunjukkan pada pelaku pencurian, man qama, orang yang melakukan bisariqah, melakukan pencurian. Naam, orang yang melakukan pencurian berarti isim apa disebut? Isim fa'il yang menunjukkan pelaku. Naam. Wa huwa mustaqun min saraqa yasriqu. Dia itu terambil dari fi'il madi saraqa yang mudhari'nya yasriqu. Saraqa yasriqu, isim fa'ilnya sarikun. Wa yusamma isma fa'ilin, dan disebut dengan isim fa'il. Wa yusamma isma fa'ilin. Nah, kita baca pakai bahasa baku ya. Yaitu hamzanya hamzah wasol. Jadi kita enggak baca hamzanya. Wa yusamma isma fa'ilin. Tapi kalau dibaca berhenti wa yusamma isma fa'ilin. Nah, itu berarti hamzanya seperti hamzah qat'i. Boleh dibaca gitu kalau bernapas. Wa yusamma antum bernapas isma fa'ilin. Tapi kalau enggak bernapas langsung wa yusamma isma fa'ilin. Nah, dan disebut dengan isim fa'il. Ismul fa'ili, isim fa'il adalah ismun masukun lima waqa'a minhul fi'lu. Isim yang dibuat untuk yang terjadi padanya perbuatan. Lima waqa'a untuk terhadap apa yang waqa'a terjadi, minhu darinya al-fi'lu, perbuatan. Perbuatan terjadi padanya. Yaitu apa? Isim yang terkenai pekerjaan, isim yang terkenai perbuatan, itu isim fa'il. Objek, bahasa Indonesianya objek ya. Maful bihi, bahasa Arabnya maful bihi. Bahasa anunya mafulun. Mafulun aja. Nah, isim maful, mafulun. Wa huwa ala wasni fa'ilin. Apa tadi? Anda ngerti kan? Ismu fa'ili masukun lima waqa'a minhul fi'lu. Afan. Tadi konsentrasi hilang ke isim maf'ul ya. Afan. Kembali ke isim fa'il. Ismul fa'ili, isim fa'il adalah ismun masukun lima waqa'a minhul fi'lu. Isim yang dibuat untuk lima waqa'a, terhadap apa yang terjadi darinya perbuatan. Nah, afan. Ya, diperbaiki tadi terjemahannya. Ismul fa'ili, ismun masukun lima waqa'a minhul fi'lu. Isim yang dibuat atau terbuat masukun lima waqa'a, terhadap apa yang terjadi minhu darinya al-fi'lu, perbuatan. Berarti dia itu pelaku perbuatan, bukan objek, bukan pelaku perbuatan. Pelaku perbuatan. Wa huwa ala wasni fa'ilin, dia itu ikut wazan fa'il. Ikut wazan fa'il. Nah, yang tadi diperbaiki terjemahannya, bukan objek, bukan fa'il, pelaku. Nah, apa bahasa ikitanya, predikat atau subjek? Pelaku. Subjek kan? Iya, subjeknya. Nah, ala wahwa ala wasni fa'ilin, dia ikut wazan fa'il. Nah, untuk fi'il yang sulasi yang tiga huruf ikut wazan fa'il. Nahwu alimun jahilun dahibun, atau alimin jahilin dahibin. Nah, alimun yang berilmu, jahilun yang bodoh, dahibun yang pergi. Nah, alimun dari alimah ya'lamu, jahilun dari jahila yajhalu, dahibun dari dahaba yadhabu. Nah, dahaba yadhabu. Nah, ini isim fa'il yang tiga, untuk isim sulasi yang terdiri dari tiga huruf. Nah, itu ya. Adapun isim yang lebih dari tiga huruf, untuk fi'il yang lebih dari tiga huruf apa tadi? Untuk fi'il yang terdiri dari tiga huruf, maka ikut wazan fa'ilun, ikut wazan fa'ilun untuk fi'il yang terdiri dari 3 huruf disebut fi'il sulasi mujarad. Adapun untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf yang disebut dengan sulasi masjid atau fi'il rubai 6 atau rubai masjid, maka terbuat dari fi'il mudore yang huruf mudore-nya diganti menjadi mim lalu sebelum huruf terakhir di kasro. Nah, kelihatannya akan dibahas nanti. Nah, barakallahu fikum. Nah, qala istakhrij min ad-darsi asma'al fa'ilin al-waridat asma'al fa'ilin al-waridati fihi. Nah, keluarkanlah dari pelajaran isim-isim fa'il yang datang padanya. Wadhkur ma'aku liwahidin minha al-fi'la alladhi shtuqqa minhu, dan sebutkan setiap dari isim fa'il tersebut fi'il yang terambil darinya ala nahwi tali, berdasarkan contoh berikut ini. 6. Ismu fa'il contohnya sarikun. Di pelajaran ada kata sarikun. Dari mana fi'ilnya? Al-fi'lu alladhi shtuqqa minhu saraqa yasriku. Berarti antum menjawab isim fa'ilnya di situ sarikun, terambil dari saraqa yasriku. Nah, antum buka pelajaran. 6. Ya, mulai dari Abu Sofnat. Mana isim fa'il? Lihat dari atas bacanya, dari atas atau dapat tinggal. Kalau enggak dapati ke bawah lagi. Dapat? Barisan pertama ada enggak? Enggak ada. Barisan kedua. Enggak, bacaan di bacaan. Halaman 41 antum buka. Dari bacaan kan perintahnya keluarkan dari pelajaran isim fa'il dan fi'il yang terambil darinya. Nah, itu antum lihat dari halaman 41 itu baris pertama yang barisannya barok, ucapannya barok, yang barisan yang menyebutkan barok nggak ada. Yang barisan kedua al harithu ada nggak? Ada nggak? Rosiban, nah ada Rosiban. Nah, antum bilang Rosiban itu isim fa'il terambil dari fi'il Rosaba yar. Rasaba yarsabu atau yarsibu? Yarsubu. Yarsubu. Rasaba yarsubu. Iya, sekarang ganti fakhir. Baik, najihun ahsanta. Dari apa fi'ilnya? Fi'ilnya najaha. Najaha. Yanjihu. Yanjahu. Yanjahu. Nah, itu ya. Najaha yanjahu isim fa'ilnya najihun. Ngartikan ya, najaha dia telah sukses atau lulus, yang jauh dia sedang atau akan lulus. Kalau najihun yang lulus. Nah, itu ini syahidnya, ini antum harus mengerti syahidnya. Mesti mas apa barisan berikutnya ada enggak isim fa'ilnya? Rosibin, min rosibin, sama dengan sebelumnya. Kalau sama di turun ke bawah lagi ada enggak? Rosibina. Rosibina sama. Bedanya Rosibun mufrad, kalau Rosibina jamak mudzakkar salim. Cari yang lain yang belum disebutkan. Ada? Dahibun. Sebelum dahibun. Sebelum itu. Man katibu hada. Katibun kan? Katibun dari apa fiilnya? Kata bayak tubuh. Naam. Sekarang barisan berikutnya. Edwal. Mana isim fa'ilnya? Astariku. Zahabin. Barisan berikutnya antum urut dari atas. Hamidun sekarang barisannya Hamid. Ma nadri wajadnahu maktuban indama dakhalnal fasla yutraqul faslu maftuhan fayadkhuluhu tulabun min jihatin mukhtalifatin. Ada enggak isim fa'ilnya? Enggak ada. Nah, bawahnya lagi. Lihat, ada enggak isim fa'ilnya? Ada. Mana? Dahibin. Nah, dahibin isim fa'il. Nah, dari apa fi'ilnya? Dahaba yadhabu. Dahaba yadhabu. Nah, tadi antum baca dahibin. Nah, dahibin berarti baca alal hikaya, menceritakan lafaz yang sesuai tertulis di situ. Yang tertulis apa di situ? Dahibin harakat kasra kan? 6. Boleh antum katakan ada dahibin. Boleh juga antum mengatakan ada dahibun. Nah, berarti antum menceritakan tentang keadaan aslinya itu marfu. Ada apa itu dahibun? Dari dahaba yadhabu. Nah, aksanta. Abu Amir. Bawanya lagi. Isim fa'il, kita cari isim fa'il bukan nyari fi'il. Isim fa'il. Yang sekarang lihat ghalibun, ana dahibun insyaallah. Ada enggak isim fa'ilnya? Dahibun, dahaba yadhabu. Iya, itu dahibun, dahaba yadhabu, isim fa'il. Tapi sudah disebutkan di atas. Sekarang cari barisan berikutnya. Ada enggak isim fa'ilnya? Arju antastariya kuflan jayidan. Ada enggak isim fa'il? Yastara. Isim fa'il, bukan fi'il. Anda minta isim fa'il, enggak ada kan? Enggak ada. Enggak ada. Bawahnya insyaallah, ada enggak isim fa'il? Enggak. Tidak ada. Bawahnya lagi ikra'il ayatal waridata fid-darsi ya arifu, ada enggak isim fa'ilnya? Warida. Ahsanta. Al-warida isim fa'il. Al-warid dari waridun, dari waroda yaridu waridun. Kenapa ada ta' marfuto? Karena mensifati ayat, ayat mu'annas. Ayatan mu'annas ya, sehingga di situ dikasih ta' marfuto. Mengerti? Nah, itu isim fa'il dari waroda yaridu waridun. Nah. Berikutnya. Ya, Abu Aisyah. Mas Awan. Dari arifun. Iya. Di asariku wasariqatu. Naam. Asariku wasariqatu itu isim fa'il. Sariku untuk mudzakkar, sariqatu untuk mu'annas. Naam. Ad-darsu bukan masdar. Darusah drusu darsun darsan masdar. Arifun isim fa'il, namun isim fa'il di situ dijadikan sebagai nama. Nama orang menjadi arif, berasal dari arafa ya'rifu, arifun. Isim fa'il kalau arifun. Ghalibun juga isim fa'il, asal isim fa'il. Ghalaba yaglibu, ghalibun, namun dijadikan nama menjadi nama akhir ghalib. Nama Khalid juga sama isim fa'il. Al-mudarris juga isim fa'il. Mudaris, jadi darosa yudarisu, mudarisun. Hamidun isim fa'il. Khalidun, berarti di situ isim fa'il semua. Nama-nama yang ada di situ isim fa'il semua. Nah, itu ya. Nah. Ya, cukup. Sekarang masuk ke latihan berikutnya. Untuk murojaah isim fa'il, lihat pelajaran tasrif kita ya. Ada isim mustaq. Nah, judulnya apa? Isim mustaq. Di situ ada isim fa'il, isim maf'ul. Disebutan tentang pengertian isim fa'il, pengertian isim maf'ul, cara membuat isim fa'il dan isim maf'ul ada di pelajaran sorob yang telah kita lewati di bab 1 kitab Al-Mumtah fi Ilmi Tasrif. Naam. Barakallahu fikum. 3. Ba asma al-fa'ilina suk asma al-fa'ilina minal af'alil atiyati. Buatlah isim-isim fa'il dari fi'il-fi'il berikut ini. 6. Fi'ilnya al-fi'lu qatala yaqtulu. Isim fa'ilnya apa? Qatilun. 6. Silakan dibaca. Dibaca dua baris bergantian. Fi'il madi, fi'il mudhari', lalu isim fa'il antum baca. Yang diartikan isim fa'ilnya yang diartikan isim fa'ilnya aja. Jahila yajhalu. Isim fa'ilnya jahilun. Jahil bodoh. Raka'a yarka'u. Isim fa'ilnya raki'un, ruku. Alima ya'lamu. Isim fa'ilnya alimun, yang mengetahui. Sajada yasjudu, sajidun, yang sujud. 6, berganti. Roki bayar kabu, rokibun, yang mengendarai. Jalasa yajlisu, jalisun, yang duduk. 6, berganti. Jalasa yajlisu, jalisun. Artinya duduk, yang duduk ya, ini isim yang diartikan isim fa'ilnya yang duduk. Iya. Syahida yasyadu syahidun, yang bersaksi. Iya. Berganti. Laiba yal'abu laibun, yang bermain. Sa'ala yas'alu sa'ilun, yang bertanya. Iya. Berikutnya. Ini praktek dari ilmu sorob kita juga termasuk ya. Antum mendapati kaidah secara ringkas di ilmu sorob al-tasrif, ilmu tasrif, di sini dipraktekkan dengan banyak contoh di sini. Akala yakulu, isim fa'ilnya akilun. Iya, akilun. Makan. Amaro yakmuru, isim fa'ilnya amirun, memerintah. Nah, berikutnya. Khodama yakhdimu, khodimun, yang melayani, yang melayani, yang membantu ya, yang membantu, yang melayani. Ya. Kariha yakrohu, karihun. Iya. Yang apa ini? Yang apa? Lupa ya. Yang benci. Yang benci. Iya. Kariha membenci kan? Kariha, karihun yang membenci, yang benci. Kalau makruhun yang dibenci, isim maf'ul kalau makruhun. Iya, terus. Aqala yaqilu, aqilun, yang berakal. Bara'a yabra'u, bara'un, yang berlepas diri. Nah, ahsantum, sudah semua ya. Ini isim fa'il untuk fi'il yang tiga huruf. Nah, nanti mungkin pada pelajaran akan datang disebutkan isim fa'il untuk fi'il yang lebih dari tiga huruf. Nah, kalau tidak disebutkan, antum baca ulang kitab sorob kita. Di situ akan disebutkan bagaimana cara membuat isim fa'il yang lebih dari tiga huruf. Dari isim yang apa? Isim fa'il dari fi'il yang lebih dari tiga huruf. Nah, yaitu sulasi majid atau fi'il ruba'i. Barakallahu'alaikum. Kemudian di sana juga ada isipat musabaha. Sifat musabaha itu terambil dari wazan fa'ula yaf'ulu, seperti hasuna yahsunu. Jadinya hasanun, bukan hasinun, tapi hasanun, pakainya sifat musabaha. Nah, bisa enggak dibikin hasinun? Bisa, namun artinya nanti bukan thubut dan luzum lagi. Kalau sifat musabaha itu kan sifat thabit dan luzum, sifat yang terus menyertai, tidak mengalami perubahan. Hasuna yahsunu, hasanun. Berarti artinya apa hasanun? Yang bagus, yang ganteng. Nah, orang ketika dikatakan ganteng atau bagus itu menunjukkan sifat yang tetap menyertainya, tidak mengalami perubahan. Secara asal gitu. Beda kalau jalisun, yang duduk. Sifat ini mengalami perubahan. Artinya apa? Duduk sebentar, dia berjalan, lari, berpindah, nah, sehingga dikatakan tidak subut dan tidak lusum. Nah, itu, ya. Itu perbedaan sifat musabah dengan sifat fa'il. Nah, artinya apa? Sifat musabah itu sebetulnya maksudnya ke isim fa'il maksudnya. Cuman yang membedakan dari sisi arti. Kalau sifat musabah memiliki arti thubut dan luzum, tetap menyertai. Kalau isim fa'il memiliki arti perubahan, tajadud, hudus, kejadian dan perubahan. Itu isim fa'il. Sifat musabah secara asal terambil dari apa? Tidak semua fi'il, namun dari kiasnya dari fa'ula yaf'ulu, seperti hasuna yahsunu hasanun, seperti itu. Jamula yajmulu, jamalun. Nah, itu ya. Atau terambil dari fa'ala fa'ila yaf'alu, fariha yafrahu farahun, yang gembira. Fariha yafrahu farahun, itu dari wazan fa'ila yaf'alu. Dari fa'ula yaf'ulu atau fa'ila yaf'alu, itu ikut wazan sifat musyabaha. Nah, kalau kata tertentu diikutkan ke wazan isim fa'il, seperti hasuna yahsunu hasinun, boleh enggak? Boleh, namun artinya bukan thubut dan luzum lagi. Kalau kita katakan Muhammadun hasanun, berarti Muhammad ganteng. Tapi kalau kita katakan Muhammadun hasinun, Muhammad gantengnya itu tidak tetap, tidak thubut. Maka diberi kalimat tambahan. Muhammadun hasinun bilibasin jayidin bil komisil jayid, misalkan Muhammad ganteng dengan memakai gamis yang yang bagus, yang baru. Atau Muhammadun Hasinun bistikmadil agdiyatil hasanati, Muhammad ganteng dengan memakai produk-produk yang bagus. Artinya apa? Ketika memakai sifat yang tidak subut, maka memakai isim fa'il. Makanya hasinun, hasinun. Namun ketika kita memakai sifat yang terus menyertai, makanya sifat simusabaha. Nah, ini untuk lebih menjelaskan pelajaran yang telah kita ambil tentang apa? Isim fa'il, dan sifat musabaha. Itu garis besarnya itu ya. Nah, sayatnya apa? Tidak semua fi'il antum bisa bikin menjadi isim fa'il. Namun yang datang adalah sifat musabaha. Kalau antum menjadikan isimnya isim fa'il, maka artinya kepada tajadud, kepada arti perubahan, bukan pada subut dan lusum. Yang ketika itu nanti kalimatnya harus ditambah dengan tambahan tertentu. Artinya apa? Enggak boleh antum meniatkan Muhammad ganteng, antum bikin mengatakan Muhammad Hasinun. Itu salah. Tapi harus dikatakan Muhammad Hasanun, Muhammad ganteng. Nah. Tapi kalau mengatakan Muhammad kemarin ganteng, antum mengatakan Muhammadun Hasinun Amsi, Muhammad kemarin ganteng. Nah, karena berkaitan dengan waktu perubahan. Nah, ketika itu tetap. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Berikutnya ayin asma al-fa'ilina fi mayali, tentukan isim-isim fa'il pada berikut ini. Nah, ana yang baca, antum yang nentukan ya. Man qatilu aliyin radhiyallahu an, siapakah pembunuh Ali radhiyallahu an? Mana isim fa'ilnya? Qatilu. Ahsantum. La tanharis sa'ila, jangan engkau menghardik peminta. Sa'ila. Sa'ila, nah, peminta, orang yang minta. Aladaika syahidun ala mataqulu, atau baca bareng dulu. Aladaika syahidun ala mataqulu. Aladaika syahidun ala mataqulu. Apakah engkau memiliki saksi terhadap apa yang engkau katakan? Mana isim fa'il ya? Syahidun. Ahsantum. Huwa majusiyun ay abidu narin. Huwa majusiyun ay abidu narin. Dia adalah seorang majusi, artinya penyembah api. Ai diartikan artinya ya, huruf tafsir, huruf yang menjelaskan. Dzalika rajulul jalisu amamal mihrabi alimun kabirun min Afghanistana, min Afghanistan. Dzalika rajulul jalisu amamal mihrabi alimun kabirun min Afghanistan. Laki-laki yang duduk itu, laki-laki yang duduk di depan mimbar itu adalah ulama besar dari Afghanistan. Laki-laki yang duduk di depan mimbar ulama besar dari Afghanistan. Mana isim fa'ilnya? Alimun. Ya, al-jalisu, apalagi? Alimun. Naam. Ala ibu kurati qadamin anta. Apakah engkau pemain sepak bola? Mana isim fa'ilnya? La ibu. Naam. Dhannul aqili khairun min yaqinil jahili. Persangkaan orang berakal lebih baik daripada yakinnya orang bodoh. Fa'altu dzalika wa ana karihun lahu. Aku melakukan itu dalam keadaan aku benci kepadanya. Aku melakukan itu dalam keadaan aku benci kepadanya. Nah, kepada perbuatan itu ya. Aku melakukan perbuatan itu dalam keadaan aku benci pada perbuatan itu. Nah, mana isim fa'ilnya? Karihun. Nah. Fatihul Andalusi Tariq ibn Ziyadin. Disambung Tariq ibn Ziyadin. Nah, pembuka Andalus, maksudnya yang memenangkan, membebaskan Andalus menjadi negara Islam, jadi apa, bagian daripada negara Islam itu siapa? Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad. Nah, mana isim fa'ilnya? Nah, Fatihun itu isim fa'il. An Anas ibni Malik radhiyallahu an qala. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yati alan nasi zamanun asabiru fihim ala dinihi kalqabidi alal jamri. Yati alan nasi zamanun asabiru fihim ala dinihi kalqabidi alal jamri. Nah, akan datang kepada manusia zaman, yaitu waktu. Asabir fihim, orang yang bersabar padanya, ala dinihi, bersabar terhadap agamanya, kalqabidi, seperti pemegang alal jamri, pemegang bara api. Jadi memegang agama itu seperti memegang bara api, panas, menyakitkan ya. Nah, itu akan datang zaman tersebut. Artinya apa? Di zaman fitnah, di mana orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu sangat berat. Mana isim fa'ilnya? As-sabiru. Naam. Sama apalagi? Qabid. Naam. Qala ta'ala yuridullahu an yakhruju yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha wa lahum adzabun muqim. Qala ta'ala yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha wa lahum adzabun muqim. Naam. Karena Al-Qur'an kita baca idgham ya, yuriduna ay yakhruju. Naam, ahsantum. Mereka ingin keluar dari api neraka dalam keadaan mereka tidak bisa keluar darinya, dan mereka mendapatkan azab yang terus-menerus. Mana isim fa'ilnya? Naam, kharijin, isim fa'il. Ahsantum. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan besok malam. Naam. Barakallahu fikum. Subhanakallah. Allahumma hamdika, asyhadu alla ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.